mungkin selama ini aku yang bersalah. Mungkin selama ini engkau yang mengalah. Mungkin aku tak pantas untuk kau miliki. Mungkin aku tak bisa untuk kau cintai.